Yeah. Jakarta. Jack Boys. Jadi pemenang, ku ucapkan selamat. Skill macam biskuit tapi nasibmu tak selamat. Pukulan mengayun, kalian hanya pecundang. Bagai seorang pecun dengan mudah kan ku tendang. Sang Prabu pun tak lagi jadi wangi. Saripati berganti tak harum butuh nutrisi. Dasar orang bertanduk menciut tak menanduk. Ku buat menunduk, kami menyerang semua tertunduk. Julukan tentara tapi tanpa panglima. So jadi Sudirman bukan jenderal hanya nama. Kami datang menantang, kalian lari pulang kandang. Kamilah berjuang, kalian berjiwa pecundang. Kami ditantang, kami balik menantang. Kami pun datang, siap untuk menyerang. Kami berhadang, takkan pernah terhadang. Kami pemenang, kalian hanya pecundang. Kami ditantang, kami balik menantang. Kami pun datang, siap untuk menyerang. Kami berhadang, takkan pernah terhadang. Kami pemenang, kalian hanya pecundang. 47 langkahku jauh di depan. Menghantam bagai Ronin hingga ke akhir zaman. Hidup tak jelas, mengalun tanpa harmoni. Akhirnya frustasi jual diri di harmoni. Mentalita bergelora, bak Bung Karno bersuara. Macan datang tahta raja, jalak diam terpana. We more than king, we don't need the viking. Cause we are the real king, you're just like monkey king. Mulut tajam berkoar, spirit selalu berkobar. Ku buat terkapar hanya dengan 4 bar. Hanya bisa mengumbar tanpa lidah sesumbar. Hip hop ku menghajar, lautan biru akan bubar. Kami ditantang, kami balik menantang. Kami pun datang, siap untuk menyerang. Kami berhadang, takkan pernah terhadang. Kami pemenang, kalian hanya pecundang. Kami ditantang, kami balik menantang. Kami pun datang, siap untuk menyerang. Kami berhadang, takkan pernah terhadang. Kami pemenang, kalian hanya pecundang. Merasa pahlawan, bualan tanpa solusi. Juara dijanjikan, tercipta sebuah ilusi. Ku berdiri tinggi, ucapan abu polusi. Bagai ebitri, eksis walau tanpa lusi. Ku bukan amatir, lirik keras bak petir. Terasa tak getir, hati ini teranulir. Flow lancar mengalir, karena otak berpikir. Jakarta terus terukir, meski nyawa tak hadir. Si jalak ternoda, terinjak sang jawara. Meninggalkan jejak kalian penuh sandiwara. Terlalu hina macam haina bermuka dua. Tanpa jiwa penuh dusta, kalian hanya sampah. Kami ditantang, kami balik menantang. Kami pun datang, siap untuk menyerang.